Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa rahmati Allah, alhamdulillah senang sekali di pagi ini kami menjumpai Anda. Pastinya Anda semua telah habis makan santap sahur. Semoga ibadah sahur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sunnah sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dirahmati Allah, minggu yang lalu kita membahas satu ayat surah At-Talaq ayat 7 yang saya sampaikan kepada kita betapa ternyata kalau kita lihat ayat itu memang enggak ada yang miskin. Dan ketika kita dalam keadaan susah, Allah malah memerintahkan kita untuk berinfak. Dan ada beberapa kalimat yang belum tuntas Ustaz bahas, insyaallah akan dibahas. Dan tentunya kami juga mohon maaf kepada pemirsa jika dalam tayangan ini dalam acara nikmat sedekah, baik saya ataupun Ustaz atau semua yang ada di sini ada satu hal yang lupa dalam penyampaian atau khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sekiranya pemirsa ingat dengan beberapa kata yang belum dibahas, silakan tayangan layangkan kritik dan saran kepada kami, insyaallah akan kami tanggapi dengan baik dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah. Baik, kita langsung saja kepada Ustaz untuk melanjutkan kajian yang beberapa minggu lalu membahas satu ayat yang sebelumnya surah At-Talaq sudah dibahas dan kalimat setelah mimma atau Allah belum sempat Ustaz bahas. Insyaallah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu setelah kita belajar tentang surah At-Talaq ayat 7, ada seorang jamaah yang datang. Dia bilang, kenapa ya Ustaz, setelah saya bersedekah, kok cenderung hidup saya malah tambah sulit? Banyak gak kira-kira seperti ini? Banyak. Ya, setelah sedekah tiba-tiba malah kayak habis-habisan. Begini, kalau Allah sudah mencintai hambanya, apa yang terjadi? Allah akan menyegerakan hukuman buat dia. Akibat buruk dia, Allah, tadinya ini Allah mau cicil seumur hidup nih. Allah mau bikin susah kita, gitu. Kayak, maaf ya, kalau kita berzina ya, itu kan 40 tahun kita sial tuh. 40 tahun kita susah. Ini kan repot kalau gak ditarik maju sama Allah Subhanahu wa taala nih. Sesungguhnya ketika kita bersedekah, ketika kita sholat malam, ini ada yang Allah segerakan buat kita, tapi sudah lotnya dikurangin. Nah sekarang tinggal bayangin, dikurangin aja masih ampun-ampunan kita. Bagaimana gak dikurangin? Makanya bahasa Allah kan begini. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah akan lipat gandakan. Nah, ini kan bukan dilipat gandakan ini. Allah percepat, set gitu. Jadi disabarin. Yang pertama bisa jadi, saya bilang, dosa kita memang besar. Lalu Allah tidak kepengen menunda-nunda ini. Allah mau tukar dengan kehadiran balak-balak buat kita. Kita tinggal melewati ini saja lagi dengan rasa syukur, sabar, terus nantiasa bertobat, husnuzon sama Allah, lewat semua ini, insyaAllah. Atau yang kedua, ketika ada hamba Allah tidak punya dosa, gak ada dosanya, tiap malam bininya baca kulu sampai 100. Lakinya juga kalau pas mau sholat apa, mau tidur sholat malam dulu. Maksudnya sholat sunnah penutup malam ya. Tapi tiba-tiba ada satu hari, ada satu tanggal, ada satu masa di mana Allah seperti memberi kejar-kejaran masalah buat dia. Jawaban saya, bisa jadi umur dia pendek hari itu. Lalu kebaikannya masih kurang. Kalau takarannya umur, memang agak susah ya Ustaz. Agak mahal memang tukarannya. Nah ketika takarannya umur, Allah hadirkan buat kita bala. Dan sesungguhnya ketika bala datang kan Allah sayang sama kita tuh. Allah sayang. Tentu saja kita harus banyak-banyak berdoa supaya Allah menghindarkan bala dari kita. Tapi insya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu malatokotala nabi yang kami tidak sanggup. Insya Allah pemirsa, habis komersial break yang berikut, kita akan segera masuk ke ayat yang kemarin yang masih belum tuntas pembahasannya. Tetap di Nikmat Sedekah. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama saya dan Ustaz Albar beserta jamaah yang hadir di Masjid Anida TPI. Kita berdoa kepada Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin. Ya Allah, kami minta kalau ada kebaikan dari acara ini, Allah, hadirkanlah kebaikan ini untuk utang kita, untuk piutang yang tidak tertagih, untuk utang yang belum kebayar, untuk penyakit yang belum sembuh, untuk anak yang belum lahir, untuk anak yang lagi sakit, untuk penyakit yang masih ada, untuk semua jenis kesusahan kami, Allah, wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin, dan keselamatan dari semua dosa. Insyaallah, mudah-mudahan pemirsa pun mendapatkan berkah dari acara ini karena kita masuk dalam satu majelis yang disebut dengan majelis ilmu. Amin. Kita terusin ya. Kemarin sampai mana? Ustaz Albar, kemarin sampai mana? Mimma atahullah. Baik, saya tuliskan ulang ya. Pemirsa silakan lihat layar kaca saudara. Liyun fiqdu sa'atim min sa'ati. Ini suratnya At-Talaq ya pemirsa, silakan dibuka At-Talaq ayat 7. At-Talaq ini surah ke-65. Liyun fiqdu sa'atim min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq. Gitu kan kemarin ya? Mimma atahullah. Nah, kemarin kan pembahasan sampai sini ya? Betul enggak? Kita ngaji dulu deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq Dhu sa'atin min sa'ati Wa man kudir alaihi rizquhu Falyunfiq Mimma atahullah Siapa orang yang sedang bermasalah, sedang punya kesulitan, punya hajat, Allah menyuruh kita buat bersedekah. Kalau mau menyampaikan ayat ini gampang. Kalau enggak hafal, ingat ayatnya aja. Jadi kita sampaikan ke orang lain, coba deh lu buka At-Talaq ayat 7, gitu dah. Coba deh lu buka ayat At-Talaq ayat 7. Coba deh lu buka At-Talaq ayat 7, jadi begitu. Lebih hebat lagi kalau kita hafal. Kalaupun udah hafal, buat saudara-saudara supaya amalnya jadi banyak, rajinin aja bawa Quran. Bawa Quran terjemah, ketika ketemu orang pada pakai koyo, manggil dia. Kenapa lu pakai koyo? Aduh, kacau deh, gitu kan? Nah, kalau kacau nih gua bukain nih. Set gitu, langsung bukain At-Talaq ayat 7, nih lu baca. Pak, di mushaf manapun terjemahannya menyenangkan, Pak. Ibu, di mushaf manapun terjemahannya menyenangkan karena ayat ini menjadi teman saya nih. Ketika saya susah banget, sampai saya gak percaya bahwa ayat ini ada. Sampai-sampai saya bilang sama Allah, ya Allah, apakah benar ayat ini gitu. Ya tentu saja gak perlu jawaban, karena ayat ini pasti benar adanya. Apa? Lanjutannya kita lihat. Falyunfiq mimma atahullah sayaj'alullahu. Nah gini lihat nih. Sayaj'alullahu la yukalifu dulu nih, salah ya. Mimma atahullah la yukalifu Allahu. Apa itu terusannya? Nafsan. Terus ila apa ila? Ila apaan? Usaha. Usaha mah Al-Baqarah ya. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أتاها. Lihat nih, Allah tidak membebankan satu kaum satu kesulitan. Coba lihat yang megang musab mana. Saya agak sedikit ragu. A-nya yang panjang yang mana nih? Coba. Pinjam. Kita lihat aslinya. Di sini enggak ada sebenarnya nih ya. Nah, pemirsa coba lihat. Kita coba buka. Atolak tadi surah keberapa ya? 65. Surah ke-65. Oke. Ayatnya berapa tadi? 7. Kita lihat nih. A-nya panjang semua ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Coba. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kita kecuali apa yang udah Allah berikan buat kita. Sayaj'alullahu, ayo. Ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, kemudahan setelah kesulitan. Adem kan ayat ini kan? Nih, ada satu orang kawan, dia usahanya rental. Ini anggap aja nih mobil ya. Anggap ini mobil. Jelek banget ini mobilnya. Ya saya kan bukan Patino Sidin ya gak? Almarhum. Mudah-mudahan Allah yarham. Dia ngomong ke saya, Ustaz. Gimana ya caranya supaya saya bisa bertambah satu mobil? Kalau ngelihat cara Ustaz, kira-kira hitungannya begini. Dia kasih tahu, DP ngambil mobil yang ini itu 10 juta. Saat itu ya, kalau sekarang nggak tahu nih dapat apa tidak. Sekarang dapat nggak mobil 10 juta DP-nya? Ada kali ya, ada. DP 10 juta, terus ngamanin angsuran 3 bulan, 1,9 dia bilang, juta kali 3. Anggap deh 2 juta. 2 juta kali 3. Ini kan berarti total berapa nih? 16 juta ya. Nah 16 juta teorinya dia udah ngerti nih, dikali 10%. Berarti berapa sedekahnya tuh? 1,6 juta rupiah. Dia bilang begini, Ustaz kalau melihat pakai teori itu, kira-kira nih kisah ya. Kalau pakai teori surah At-Talaq tadi nih, surah At-Talaq ayat 7 bahwa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini kan mobil rental ini ada sewanya nih bulan depan. Dia bilang gitu. Insya Allah nanti sewa bulan depan yang sebesar 3 juta rupiah akan saya sedekahkan. Nah ini sebenarnya udah benar nih. Paham gak? Bahasa saya ini. Sebenarnya udah benar, paham gak? Dia punya niat yang cakep sekali. Kalau nanti ya, uang sewanya datang, insya Allah saya akan sedekahkan. Supaya apa? Hitung-hitungan dia, supaya nanti dia punya mobil yang kedua, gitu. Kok tambah jelek mobilnya ya? Apa-apa deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan surah At-Talaq ayat 7, berdasarkan surah At-Talaq ayat 7 yang tadi kita bacakan, apa yang ditempuh sama si bapak tadi itu masih belum terlalu benar. Karena dia tidak la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sampai sini saya mengajarkan kepada beliau dan kepada kita semua yang memang percaya akan janji Allah bahwa bersedekahlah si mobilnya. Begitu saya bilang. Saya bilang sama dia nih, jangan sedekah yang belum kelihatan. Sedekah yang udah aja ada. Yang udah ada apaan Pak Ustaz? Bener loh, dia gak sadar kalau dia udah punya mobil. Saya bilang sama dia, ente sedekahin mobil ente yang sekarang ini lagi direntalin. Itu Bu ya, di mana-mana orang begitu saya tabrak, itu dia mundur. Orang ini pun mundur. Waduh, gitu dia. Namanya orang ditabrak kan, set, jatuh kan, tak. Tapi ada orang yang kemudian bangun lagi. Siap dan. Siap Ustaz. Hebat. Begitu saya pukul, kalau ente ngarepin yang 3 juta besok, belum tentu ente hidup. Walaupun tuh nawa itu udah benar, tapi pakai nih ayat. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jajal, sedekain yang udah ada. Yang udah ada apa? Ya mobil itu. Terus dia nanya sama saya. Lah mobil itu kan lagi direntalin Pak Ustaz. Bagaimana caranya sedekah? Begini caranya. Mobil tuh ya langsung disedekain, langsung diakatin sedekah. Beda loh. Nawa itu sedekah cuman bulan besok. Amak mobilnya sedekahin lain. Jadi ente pilih pesantren, ente pilih majlis taklim, ente pilih lembaga amil zakat, ente pilih saluran sedekah, bilang sama dia bahwa mobil ini hasilnya buat situ. Atau berikan saja tongkrongan mobil ini langsung bersama jontrokannya itu kasih ke pesantren, kasih ke madrasah, kasih ke kiai, kasih ke ulama, kasih ke ustadz yang belum ada mobilnya. Jangan lepas pelutuk nanti ibu, kakak masih pengejutan. Subhanallah ibu bapak yang terima Allah. Dia berani melakukan. Dia berani melakukan. Lalu apa yang terjadi? Ayat ini nih yang muncul nih. Nih, kalau saudara perhatikan di layar kaca, lihat. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Lihat nih. Allah akan bikin sesuatu yang sulit jadi mudah. Tadinya buat dia nambah satu mobil susah banget. Itu kan sama dengan tuh. Sama dengan kesulitan diganti dengan kemudahan. Allah Karim. Gak sampai kalau tidak salah, gak sampai 3 minggu. Itu mobilnya ada sekitar 11 biji. Bingung kan? Bagaimana caranya? Memang cara kita bukan cara Allah. Cara Allah mah kuantum bisnis. Kita mikirin satu slot. Kalau kita ngumpulin duit, dapat DP 10 juta, baru dapat mobil lagi satu. Terngumpulin lagi, dapat lagi DP, dapat lagi satu. Ngumpulin lagi, tapi cara Allah mah gak begitu. Allah cukup menggerakkan orang-orang yang punya mobil, datang ke dia, nitipin mobil ke dia. Dan itu yang terjadi, Pak. Setelah mobil minibusnya itu disedekain, set, dia gak megang mobil. Ketika kita tutup satu sumur nih, Allah bikinin sumur-sumur yang lain jadi tumbuh. Yang sebelumnya gak pada ada. Datang temennya satu, lo bisnis mobil ya, rental ya. Gue punya mobil yang gak kepake. Tolong rentalin nih, satu. Datang lagi, satu. Datang lagi, satu. Dari mobil yang cuma satu rupa, malah jadi bersekian rupa. Subhanallah. Ustaz, saya punya tagihan nih Ustaz. Apa tagihannya? Tagihan motor. Gak kebayar. Susah kan? Lewatin. Lewatin sudah. Insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban yang akan hadir. Ibu bapak yang dirahmati Allah, besok kita akan belajar tentang bagaimana cara Allah menghadirkan malaikat-malaikat di dalam kehidupan kita. Besok nih, kita akan belajar tentang bagaimana cara Allah menghadirkan pertolongan buat kita yang di luar nalar kita. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, bentuknya seperti apa? Apakah betul Allah Maha memudahkan? Yuk, kita baca doa supaya besok kita panjang umur bisa nerusin ngajinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanirrahim, panjangin umur kami terus ya Allah supaya kami bisa belajar, belajar dan belajar lagi di nikmatnya sedekah sampai terkuak tabirmu ya Allah, sampai terkuak janjimu ya Allah. Sampai kami belajar tentang kebesaran-Mu. Bagaimana kuasa-Mu menolong kami semua yang susah. Ya Allah panjangkan umur kami. Supaya besok kami bisa mengaji lagi di layar kaca TPI ini. Dan terimalah puasa kami. dan puasanya semua orang yang berpuasa ya Allah di muka bumi ini. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah ibadah kami walaupun ibadah kami penuh dengan kekurangan. Terimalah ibadah kami ya Allah walaupun ibadah kami juga ini penuh barangkali dengan keriaan, dengan sum'an. Ya Allah, Engkau lah yang mau membersihkan. Bersihkan ya Allah ibadah kami agar ibadah kami Engkau terima. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin arhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz Abah. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kemudahan itu akan terjadi bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi oleh seorang tua yang bijaksana yang kerjanya hanya mengeruk rumput untuk makanan ternak. Hasil aritannya itu dia jual dengan harga 500 rupiah. Lalu dia pulang ke rumah membawa uang 250 rupiah. Hampir bertahun-tahun itu terjadi. Istrinya ngomel kepada dia, kamu itu jangan sok kaya, hanya uang 500 kamu sedekahin setengahnya. Dari dua setengah ini kita makan apa? Tapi Allah buktikan kekuasaannya. Rumahnya mungkin biasa, tapi berduyun-duyun orang datang memohon doa kepada dia, Allah angkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Demikianlah orang yakin kepada Allah. Semoga kita pun termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, kami semua kru nikmat sedekah, Ustaz Yusuf Mansur dan saya mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita jumpa minggu yang akan datang. Tetap di layar kaca Anda karena setelah ini ada lintas pagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.